ku kawula disangemkeun dina waktu sena. Nya dikeutan bapa euy. Mun dengekeun naon cenah? Astadi ga? Abdi. Cing, saksian bapa maneh naon anu dibrokeun ku eta sadia? Tuluy. Sadaya-daya dina sandi sae kalebah ka talu ka salira bapa semang. Tapi kaula teh menta supaya jawaban anu leuwih tepat ti saya. Aya pertanyaan sabab naon pangna kaula ditanyakeun teh kaula dina sandi neme pisan menakan jamaah anu teuas awakna saperti anjeun. Jadi kuali ieu moal pati-pati anjeun teuas awak lamun teu pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangarti. Aik itu rek naros kinaon nu saperkawis kalau bakal talukanya tapi minta supaya jawab pertanyaan kaula. Cih minta naon kahiji naon ari asalna manusia. Ini ku abdi jawab pak. Bisa sih? Bisa. Naon siasa manusia? Terigu yang sampul di bebek. Kanan dada harun lah, saya tambah dan nuk itu mah comro atau, iya comro macamnya bubuk beling. Nu ditanyakeun geus teh, naon asalna manusia? Ari asalna manusia teh tina mani nu ngajadi. Nya disebut nage manusia mani anu ngajadi nu saasa jeung sabaka. Kitu. Benar. Di mana teh asalna manusia teh? Nya eta asalna manusia teh di inung jeung ti bapa. Ku asalna urang teh. Hari inung bapa teh tini ni aki buyut bawa jangan wareng udeg-udeg kakai siwur kaitu nama eyang Adam jeng eyang Hawa. Ayeuna keur aya di mana ari manusia sakur manusia anu hirup, ya? Sadayana oge aya di alam dunya, aya? Aya di alam dunya. Dia di alam dunya alam syabab-syabab. Tangkena de ka mana? Tangke teh bakal ngaliwatan heula pae. Tangke teh dibalikeun atawa rapi balik? Dibalikeun. Ku kersana nu maha kawasa. Ka mana dibalikeun teh? Eta mah kumaha kanyaho urang. Lamun urang teh apa kana pangbalikan yakin urang teh bakal kabawa ka tempat siluman. Nah kudu ka mana atuh ulang teh? Nya eta ayeuna mah urang ngudag we kacap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asa ti Allah mulang ka Allah. Si horeng urang teh asa ti Allah mulang oge ka Allah. Aduh. Nah make aduh. Nah make aduh. Ngomong jo aduh we nyebut jeung itu. Oh munu waduh. Naon kaula menak katerangan? Ya. Ari eta katerangan teh ilahaka bilahakin. Ilahakin bilahaka. Naon pihartosna taki? Ai pihartieunana teh nya eta Muhammad teh hak Allah. Allah oge hak Muhammad. Allah hak Muhammad, Muhammad hak Allah. Ari Muhammad jeung Allah hak saha? Hak mah ditukang ngaput mah. Hish, kunyuk. Cici, kunyuk. Nya eta Allah jarang Muhammad teh hak urang hak manusia. Naon pangna hak manusia? Eta Muhammad sareng Allah sabab aya syahadat. Oh, kitu. Syahadat, syahadat. Kumaha nya eta kahijina asyhadu alla ilaha illallah kaduana wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh atawa asyhadu anna muhammadan rasulullah Eta kaula mineng ngadenge entong borokolot budak sakola ke bisaeun. Naha sahna maca syahadat teh kudu kumaha? Ih, memang aya. Oh, aya. Aya. Kumaha sahna maca syahadat? Sahna maca syahadat teh kahiji kudu netepkeun heula datna Allah Ta'ala. Dua, kadua kudu netepkeun heula sifatna Allah Ta'ala. Tilu, katilu kudu netepkeun heula asmana Allah Ta'ala. Kaopat, kaopat kudu sidik heula ka Rasulullah. Tanu matah, ieu aya katerangan awaluddin marifatullah Ta'ala. Haduh. Leres pisan aki. Heh, hay karasaona mansuh. Saya bapak aing mah santrena jauh juga. Heh, di jero laut tina pulan. Aduh, di luhur tangkal kai dina parasyeuneu oge 3 taun. Nu matak jadi hideung jauh ge kitu. Mati goni kitu. Nah, ngomongna teh. Ayah kene aki tarasyeuneun. Cik, naon? Kahiji. Di manusia teh aya amarah. Nya. Dua, loamah. Tilu, syawiyah. Opat, mulhamah. Lima, mutmainah. Kagenepna, rodiah. Katujuh, mardiah. Kadalapan, kamilah. Nya. Menta supaya dicaritakeun watak-watakna. Naon ari amarah? Oh, saya ari amarah teh nyaeta watekna anu karasa ku urang sok kajeun rugi batur asal untung urang sorangan salilana teh hayang neangan kauntungan teh di saluhureun penderitaan jelema nu liar. Ai lama manyata watekna teh pupujieun. Sok hayang katangar jadi ibadah ka pangeran hayang kapuji, ibadah ka pangeran hayang katangar ku batur. Teu inget kana kawajiban hirup mah yen urang teh wajib ibadah ka mantenna anu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Aisyawiyah teh nyaeta panas baranan, panasan teu kaop nempo batur meuli sawah panas. Tukaok matur meuli barang panas hayang. Ari mulhamah teh nya eta sagala daek. Ana maling, ana jinah jeung sajabana. Sagala daek maen maling, madon, mabok jeung sajabana teh. Oh. Ai mutmainah. Ai mutmainah teh yanta watekna teh ngarasa aya kaboga hirupna. Jadi lamun manusia geus ngabogaan rasa, boga rasa boga hirupna, engkena teh moal rumasa. Abdi kun geure hulu. Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagah. Da ngabogaan rasa boga ilmu teh. Ari rodiah aki, ari rodiah teh nya eta OPT, takabur. Ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran, tah teh takabur. Padahal cing rido we cing ikhlas. Ai mardiah aki. Mardiah. Nya? Nya eta mardiah teh setilan. Setilan kumaha? Sapertina batur daek salat digeungeureukeun, leuheung we cenah mun aya mah daek salat. Tah kitu. Setia. Saban geureuh. Ari hak manusia atau anu mana aki? Nyaeta hak manusia mah kamilah. Kamilah. Kamilah. Aduh. Naon anu disebut kamilah aki? Bisi teh apalan disebut kamilah teh nyaeta. Naon aki? Geura urang buktikeun tatarucingan kolot. Samping batik teh tungtungan diketek teh dipihane di sisih teu baseuh dipoe teh kalangkangan. Putri gelis kagaweran capetan tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihat upama init-initan memeh init geus nepi. Oh eta aki ngarti ngartos kalanun naon teteh pak eta asring eta teteh pikiran urang geuning memeh ka Jakarta urang geus aja di Jakarta anya celang matak tanu kitu mah kilat nyaeta lamun cek gambaran syariat nama buruk ay buruk teh kuluna jelema awak nak kula nyaeta buruk teh dimana urang lempang mudun cenaca buruk teh sukun harup manjangan lamun eta nu tukang manjangan lamun mudun ka tukang nanyak tangan nu harti meureun rata lempangna teh rata teu nanyak teu mudun istuning cepet ai buruk teh asana tina burkon ai burkon teh kilat kilat di dieu urang lompat ka Jakarta ning teu samenit-menit acan tet sakaligus uluh nya pisan aki kaula teh sejata luka tu dina waktos ayeuna kasalira mari kaula teh ulun kumaha ka raja kaula teh tiasa ngajawab keneh wae sasat kaula teh diarah heula gawena oh kitu leres kaula nun atuhna saha raja andika nyata anu kasebat maha prabu sang hyang purbawisesa tayana mah kieu wayahna eta purbawisesa jeung kami urang jorak ka itu hayu aduh puyuh sumangga kaula nun tah yakin anjeun teh di ditu teh sasat naon di bobodo ka bobodo teh nyok kasamaran tinggali ku eta raja kaporong sang hyang purbawisesa tersangka eta sang hyang purbawisesa siwai tukang tipu atunaha katipu kaporong gitu satadina kakaula janji bari jeung mikanya teteh kakaula oh numata kade mikanya heula ayeuna mah ngolo-ngolona teh tapi no dama kalabakal ti heula ngajorok eta prabu anu kasebat sang hyang purbawisesa tersangka kaula teh sudi jadi patih na manusia mun aya kitu tukang linyok tukang bohong tukang tipu bra ini geura jorok eta manusia mun aya kitu permios naon jadi cepat lain soal tadi cia Eta sirai ngelamun hati ngomong cia naon ya buruk teh dulu barokah haulahu lain burkon kunyuk barkun jadi barkun teh barkun teh kilat udah bisa lah ngomong murni tadi udah lah ngomong atuh mawi barkun barokah haulahu ya eta barkun teh kilat heuh aya tanda mah bener sunana mah tadi kan salah ngomong nasir teh kumaha teh Kakang Semar Kakang Semar Badranaya Kakang Semar kaula bah kamulang kasawarga nyangakeun kasalira naha saha eta sang hyang purbawisesa keneh kumaha kuring weh anu dina waktu ayeuna keun patihna keneh rubah ka ngajorak eta ayo Semar Badranaya teu sangka Semar bisa kicu sumuhun kurang kantun hadiah nawe kurang kapun bapak syukur mojohna baju kami maka ngarasa bunga bunga ngang bunga marwata susta bunga anu kaya papa dan aku kasumpingan rai dina waktu si mana senapati jagapati oh sayang senapati jagapati dina waktu ayeuna nyaeta parantos pulih kajati pulang kasas nah rai dina sandie bongan geuning di alam dunya teh aya manusia anu bisa mukakeun eta kedok saha ngaranna ai kakasina teh bapa Semar Aduh, Semar Badranaya. Leres. Kumaha soal Komayana? Komayana katulungan ku muridna ku Arjuna. Silakan rai, lamun kitu maka moal laksana we cita-cita. Ai kitu? Maksana kumaha? Nyaeta Kang teh hayang males pati kanyerian ka Komayana. Margi? Lantaran loba nganyeri we ka sarerea. Eta mah urusan manehna anjeun mah ulah pipiluweun atuh. Munaon raibet penuh ka Kang? Dina resani. Paralun. Sada acana kaula cumanta ka kasalira. Kaula bade naroskeun heula eta mah panuhun ulah teu diwaler. Diwaler nuhun teu kawaler berarti anjeun teh nipu ka kaula. Ilap deui nu ditaroskeun teh naon tu geuning. Menta supaya caritakeun amarah loamah saliah mulhamah mutmainah mardiah rodiah jeung anu mah hiji we hiji Kamilah. Naon teh Kamilah? Anu karasa tur tanunya naon anu dina awak kurang anu sebut eta Kamilah? Urang tamahan we atuh ku Baliah jeung ku Nuroniah. Rai. Nya eta sasak Baliah mah eta mah wujud. Nuroniah anu eusina wujud. Teu beda ti manuk no kurung jeung manukna. Ari Kamilah. Kamilah bisa dirasakeun ku anjeun nyaeta nafsuna teh kaopan, payaan. Teopenan, ridho, ikhlas, jadi segala perkara lillahi ta'ala. Oh eta, ya, geuning apa eta? Ai kitu kumaha? Lamun urang apa kana aya eta Kamilah atuh naha anjeun bet openan ka Komayana? Gangguan pisan ka Komayana, ngalung harti anjeun dek nipu ka kaula saeutik. Kurang ajar awak mah. Satria Patih akang bet kitu beda naha kunaon anjeun kapangaruhan usaha. Kumaha? Kapangaruhan usaha. Entong aja kapangaruhan usaha, pangaruh usaha. Menta supaya anjeun mah lain urusan dunya dina waktuna, ulah pipiluun ka kaula. Ulah pipiluun dina urusan dunya. Anjeun geus beda alamna, anjeun geus jauh alamna. Dina waktu ayeuna entong make jeung pipiluun. Naon kana urusan dunya keneh? Atunah kak maneh tewa kamulang ka alam nirwana di alam dunya lamun anjin masih keneh betah lamun anjin masih keneh kumalayang kikituan sasak gulanya pandir waktu geningan anjin apakah kula menang beja isaha nyata nanti aki-aki etabu citra kideng ngarana Semar Badranaya kaulang aku jadah tata Semar teh lain jelma samanya Semar sempengangken-ngangken Semar menyemarakan dat dalam nyaksi kena khabe jengguin alam. Boga anak nage sastra jinga, hai sastra eta tulisan, hai jinga eta beureum, ngandung hati nafsu, amarah nu tadi teh. Matak ngomongna sia eta mah kajen rugi batur asa untung sorangan. Da walah koneng angin. Hideung di Semar, bodas di Semar. Tadi geus dicaritakeun yen beureumna sia sastra jinga koneng da walah, amarah ulama salih di mutmainna. Pamajikanna setia ragen asa tina kecap setia raga satia simpati jeung satuhu geuning eta manusia anu sajati mah nyata Semar Badranaya anjeun mah lain pidununganeun kaula lamun kitu carana hayo ulah make jeung nipu ka kaula teh muleung lamun kitu carana kurang ajar.